dukung beliau. Karena beliau full sepanjang hari untuk berdakwah dan berdakwah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, tentunya setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau menjadi pimpinan atau sebagai kepala negara. Penghasilan beliau ialah dari pangkasan perang. Beliau menyatakan, "Wajurila rizqi tahta dhilli rumhi," dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, yaitu dari hasil peperangan-peperangan. Sampai beliau wafat. Kalau tidak ada pampasan perang, beliau kadang-kadang dikirimi orang, dikirimi makanan sudah masak atau dikirimi bahan mentah oleh orang dan makan dengan itu. Nah, begitu para nabi-nabi dalam menjalani itu. Yang jelas tidak ada contoh dari para nabi itu untuk menyandarkan hidup dari meminta-minta. Kita masuk kepada bab berikutnya. Babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab karam, keutamaan al-karam, keutamaan apa, berderma. Al-jud, murah tangan. Wal-infak, di dalam dan keutamaan berinfak. Fi wujuhil khair, dalam perkara-perkara baik, perkara-perkara baik. Semua itu dilakukan karena thiqatan billah. Karena thiqah, percaya dengan mantap kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberi, bahwa Allah pasti akan menanggung keperluan kita, kehidupan kita, selama kita taat kepadanya. Karena memang orang itu menjadi bakhil, kikir, sebabnya karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh kefakiran di masa depannya. Nanti besok, di masa depan saya apa dikasih makan siapa? Dan selanjutnya bayangan-bayangan itu terus demikian mengganggu orang. Bayangan kefakiran sehingga menjadikan dia bakhil. Ya. Kalau orang itu mempunyai thiqah billah, mempunyai kepercayaan mantap dengan janji-janji Allah, maka dia itu akan dengan mudah membina tabiat karam, gampang memberi. Nah, Qala Allahu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian belanjakan di jalan Allah, fa huwa yukhlifu, niscaya Allah akan menggantinya. Surat Sabah ayat ke-39. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa-apa yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan, fali anfusikum, itu adalah untuk diri-diri kalian sendiri. Kebaikannya untuk diri kalian sendiri. Sebab kenapa? Nabung kamu, dengan kamu infakkan di sabilillah, nabung harta di akhirat. Nah, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kau infakkan tidak ada lain kecuali mengharapkan wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan pahalanya bagi kalian. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Akan diberi semua hak kalian. Surat Al-Baqarah ayat ke-272. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sungguh Allah Maha Tahu. Maha tahu bahwa infak itu memang lillah, untuk Allah. Al-Baqarah 273. Kita masuk kepada hadis-hadisnya. Wa 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, dari Ibni Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la hasada, tidak ada dengki, tidak boleh dengki, illa fitnatain, tidak boleh ada iri kecuali dalam dua perkara. Hasad, iri, atau istilah lain dengki, itu ada beberapa macam. Hasad yang paling jahat, yaitu hasad yang orang munafik, ialah tidak rela melihat saudaranya sama muslim dalam mendapatkan keberuntungan atau kenikmatan, dan berkeinginan untuk menghancurkan kenikmatan itu. Dan dia akan kuat bila berhasil dihancurkannya kenikmatan itu. Kalau hasad yang kayak gini mutlak haram, tidak boleh ada dalam segala perkara. Hasad model kedua lebih ringan dari yang pertama, artinya lebih masuk akal daripada yang pertama. Kalau yang pertama ini gak masuk akal ya, ini orang yang berpenyakit kronis ya. Yang kedua, dengki, hasad dalam bentuk bila melihat saudaranya dalam keadaan mendapat kenikmatan, dia tidak rela. Karena apa? Karena dia ingin kenikmatan itu dipindahkan dari orang itu, dari saudaranya itu kepada dirinya, sehingga saudaranya dalam keadaan sengsara dan dia dalam keadaan nikmat. Masih ada masuk akalnya, tetapi yang kedua ini juga haram itlaqan mutlak dalam segala perkara. Karena ada unsur apa? Ingin saudaranya itu apa? Menderita dan pindah kenikmatan kepada dirinya. Model ketiga dari hasad, yaitu orang itu dengki melihat apa? Bukan dengki. Orang itu iri melihat saudaranya dalam kebaikan mendapatkan keberuntungan, tapi dia semata-mata karena ingin dapat juga keberuntungan itu, dan sama sekali dia tidak berpikiran untuk bagaimana keberuntungan yang ada pada saudaranya itu hilang, tapi dia ingin seperti itu. Dalam hal yang ketiga ini, hasad yang ketiga ini tidak boleh kecuali di dalam tiga perkara ini. Yaitu yang boleh seperti yang dijelaskan oleh Nabi di sini, di dalam dua perkara ini, yaitu la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan, seorang yang diberi oleh Allah harta. Fasallafahu ala halakatihi bilhaqti, maka dia infakkan, dia habiskan harta itu bilhaqti, dalam kebenaran. Ini patut untuk kita iri dan boleh kita ingin seperti dia. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan, seorang yang diberi oleh Allah ilmu. Hikmahnya itu ilmu kitab sunnah. Fahuwa yaqdi biha, maka dia beramal dengan ilmu itu. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, menebarkannya ilmu itu kepada manusia. Ini juga boleh kita ingin seperti dia, iri untuk bisa seperti dia. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di bawah itu, setelah hadis itu, wa ma'nahu, dan maknanya ialah yang bagi semestinya, alla yughbata ahadun, tidak boleh orang itu iri kepada seseorang, illa ala ihdai hatainil khaflatain, kecuali dalam perkara salah satu dari dua keadaan ini. Maka hadis ini salah satu daripada hadis-hadis yang memberitakan tentang keutamaan orang kaya yang syukur kepada Allah. sehingga sampai boleh kita iri ingin seperti itu. Diberi oleh Allah harta dan dihabiskan harta itu untuk kebenaran. Wanhu qal, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa dari kalian yang lebih cinta kepada harta yang milik pewarisnya daripada cintanya kepada hartanya sendiri? Lalu para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya sendiri yang dia lebih cintai. Pilihannya, apakah lebih cinta kepada harta milik ahli waris dia, calon milik ahli waris dia, atau harta dia yang lebih dia cintai? Ya tentu tidak ada yang lebih menyenangi harta milik calon ahli waris dia. Ya kan, semua kita mati. Dan harta kita yang kita tinggal ketika kita mati ialah milik ahli waris kita. Tentu, kata sahabat, tidak ada seorang pun dari kita yang lebih mencintai hartanya sendiri. Maka Nabi menyatakan, qal fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhara. Maka sesungguhnya harta seseorang itu ialah apa yang qaddama, apa yang telah diinfakkan di jalan Allah, itu harta dia. Disimpan di akhirat, itu harta dia. Dan harta milik calon ahli warisnya itu ialah ma'akhara, apa yang dia tunda, apa yang dia tabung untuk hari depan. Nah itu adalah milik calon ahli waris dia. Harta dia ialah yang qaddama, apa yang telah diinfakkan di tadi ini. Begitu. Ini menunjukkan keutamaan infak di sabilillah. Nah, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, bersedekahlah kamu dengan cara takutlah kamu dari api neraka dengan cara bersedekah walaupun dengan separuh biji kurma. Ini menunjukkan kepada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sodako itu tidak nunggu kaya. Sodako itu tidak nunggu kalau cukup. Dalam keadaan sengsara, tidak punya makanan, cuman separuh biji kurma, sodako dalam rangka menjaga dirimu dari api neraka. Ya, keutamaan sodako fi sabilillah. Nah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau, Beliau menyatakan masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Rasulullah tidak pernah diminta tentang sesuatu oleh kaum muslimin kemudian tidak enggak ada. Tidak pernah. Beliau tidak ada cari utangan untuk memberi. Nanti dibayar kalau ada rezeki. Sallallahu alaihi wa sallam menunjukkan bahwa memang Rasulullah adalah orang yang senang berinfak. Sedekah memberi yang orang yang membutuhkan pertolongan. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya.